إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا حرمتي كذا كان من باشا صدقت dari muqaddimah syarah kitab Risalah Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Adapun kitab Risalah Ad-Dalail oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh rahimahullah. Yaitu ketika beliau berbicara tentang masalah al-wala wal-bara. Dan tentunya materi ini materi yang sangat luas sesungguhnya pembahasannya. Karena al-wala wal-bara mencakup bentuk-bentuk wala dan bentuk-bentuk bara yang ternyata banyak sekali. Sehingga nasallaha ta'ala taufiq, kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq. Yang penting kita mendapatkan gambaran secara global tentang al-wala wal-bara. Adapun al-wala secara lughatan, secara bahasa, ma'khudun minal wali awwali syai' idha qaruba minhu. Diambil dari kata waliya syai' idha qaruba. Kalau semakin dekat, dikatakan waliya. Berarti al-wali adalah al-qarib. Al-wali adalah al-qarib. Seorang yang dekat dikatakan wali. Sehingga seorang anak kepada bapaknya atau bapak pada anaknya dikatakan wali. Ini wali fulan, ini wali fulan. Adapun al-bara secara lughatan, secara bahasa, ma'khudh min al-bur, diambil dari al-bur'u, wa huwa al-qat'u wal-infisal, yaitu al-qat' terputus atau al-infisal terpisah, sebagaimana seorang yang sembuh dikatakan bari, bari'a, artinya sembuh dia dari penyakitnya, terputus dari penyakitnya atau terhenti dari penyakitnya. Itu lughatan secara bahasa. Falbara'u wal inqita' wal infisal an syai'. Berarti al-bara' maknanya yang terputus dan terpisah dari sesuatu. Sebagaimana pena, pensil, ketika diserut, di dalam bahasa Arab disebut dengan baral qalam idza qata'ahu, dan serutannya disebut mibra, karena dia memisahkan kayunya dari pensilnya. Itu lughatan. Wa amma syar'an, adapun syara syariat, mana al-wala huwa mahabbatul mu'minin wa munasaratuhum wa mu'awanatuhum wa tawalla syu'unihim wa tawalli syu'unihim. Itu makna wala, mencintai orang-orang yang beriman dan menolong mereka, membantu mereka, mendukung mereka, dan memegang urusan-urusan mereka. Adapun bara secara syar'an, secara syariat, wal bara'ah minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Apakah ahli kitab ataupun yang lainnya. Wal bu'du anhum, berarti maknanya berlepas diri dari mereka, menjauh dari mereka, membenci mereka, memusuhi mereka. Dan tentunya lebih-lebih lagi al-bara'ah min dinihim, berlepas diri dari agama mereka. Tidak menunjukkan kesukaan, kecintaan, tidak mendekat dalam artian dekat pada mereka, mendukung mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Berarti apa maknanya? Jangan ambil mereka, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, sebagai orang-orang dekat kalian, yang kalian cintai, yang kalian bantu, yang kalian dukung. Jangan. Mereka lah sesama mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum, dan siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum, berarti orang itu termasuk golongan mereka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berwala kepada orang-orang kafir, mencintai mereka, mendukung mereka, membantu mereka, maka berarti kalian atau orang tersebut golongan mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Demikian pula sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Yang harus kita cintai, yang harusnya kita dekat kepadanya. Itu wali. Innama waliyukum, sesungguhnya wali kalian yang harusnya kalian cintai, kalian dekat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang paling tingginya yang harus kita cintai, harus kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru kemudian al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali-wali kalian adalah Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka jangan kalian ambil wali-wali dari orang-orang kafir. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Orang dekat kalian, orang yang kalian cintai, orang yang kalian bela, jangan. Demikian pula ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian mengambil aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Sebagai orang-orang yang kalian cintai. musuh Allah dan musuhnya orang beriman, ya orang-orang kafir. Orang-orang kafir musyrikin, orang kafir Yahudi ataupun Nasrani ataupun mereka-mereka para munafiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir yang merupakan musuh-musuh kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka ambillah sebagai musuh. Dan termasuk di antaranya syaitan yang Allah katakan aduwwan lakum. Fattakhiduhu aduwwa, dia adalah musuh kalian, maka jadikanlah sebagai musuh. Yani posisikanlah sebagai posisi musuh. Qulna a'udzubikum min Allah, ingatkan bahwa orang-orang kafir adalah aduwullah. Dan juga termasuk mereka aduwakum, musuh-musuh kalian. Sampai kemudian Allah ingatkan tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Kata Allah, apakah kalian sembunyi-sembunyi memberikan secara rahasia kecintaan kalian kepada mereka? Padahal aku, kata Allah, a'lamu, aku maha tahu dengan apa yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian umumkan. Apakah yang kalian kerjakan terang-terangan ataupun yang kalian kerjakan sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala a'lamu, maha tahu. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, apakah kalian dengan sembunyi-sembunyi mencintai mereka? Dengan secara rahasia memberikan kasih sayang pada mereka? Wa ana a'lamu, kata Allah, dan aku maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan secara terang-terangan ataupun yang kalian kerjakan secara sembunyi-sembunyi. A'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka siapa yang mengerjakannya berarti dia telah sesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Mengerjakan apa? Al-mu'alah. Al-mu'alah, mencintai orang-orang kafir, memberikan kasih sayang pada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Siapa yang mengerjakannya, memberikan kasih sayang pada mereka, memberikan kecintaan pada mereka, maka faqad dhalla, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dari jalan yang lurus. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, kalau tadi dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan, berikutnya dalam surat Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, kalian enggak akan dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, kalian enggak dapati mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak akan didapati. Qul inna a'udzukumullah. Qala yuwadduna man haddallahu wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri, walaupun anak-anak mereka sendiri, walaupun saudara-saudara mereka sendiri ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, karena mereka orang yang beriman sudah ditulis oleh Allah pada mereka keimanan. Wa yadahum bi ruhin min, dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dari ciptaannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, mereka ridho pada Allah dan Allah ridho pada mereka. Ulaika hizbullah, mereka lah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat nafi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah, enggak akan didapati orang-orang mukmin berkasih sayang dengan mereka. Walaupun di sini sepertinya memberitakan secara qadran, tetapi ini adalah secara syar'an. Artinya seorang mukmin tidak pantas, seorang mukmin tidak boleh, seorang yang memiliki keimanan tidak pantas baginya untuk memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Qul inna a'udzubikumullah. Yang paling tinggi dari urul iman, yang paling tinggi dari urat keimanan adalah cintakan Allah dan bencikan Allah. Tidak mungkin kita mencintai, tidak mungkin seorang mukmin mencintai orang-orang yang membenci Allah, menentang Allah, menentang, membenci yang mereka cintai, Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memiliki cinta kepada Allah, enggak mungkin akan cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan cinta kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada, berarti di sana ada keanehan. Masa orang yang katanya beriman pada Allah tapi berkasih sayang dan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ada kontradiksi di sana. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladziina aamanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan siapa-siapa yang muwala'nya kepada Allah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka sungguhnya hizballahi humul muflihun. Qanifirina azakumullah, orang-orang yang beriman dijuluki dengan hizballah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sampai pada kalimat, adapun mereka-mereka, atau dalam ayat lain dalam surat Al-Ma'idah dikatakan, siapa yang walanya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah hizballah. Qanifirina azakumullah, tentunya yang cintanya kepada Allah adalah hizballah. Bagaimana dengan yang cintanya kepada musuh-musuh Allah? Pantaskah disebut dengan hizbullah? Mereka hizbus syaitan. Mereka hizbus syaitan. Karena mereka lebih mencintai syaitan dan anak buahnya. Lebih mencintai syaitan dan para pengikutnya, pasukannya, tentaranya, dari kalangan manusia dan jin. Maka yang dikatakan wala adalah mencintai. Sedangkan al-bara adalah sebaliknya. Kita akan bahas tentang al-bara. Wa minal wala'i, maka termasuk jenis wala adalah al-munasarah wal mudhaharah. Termasuk jenis wala, yakni termasuk di dalam makna al-wala adalah membela dan menolong. Kalau tadi mencintai. Dengan ayat-ayat tadi semua diterjemahkan, ditafsirkan mencintai. Tetapi ternyata termasuk wala juga adalah al-munasarah wal mudhaharah. Membela dan menolong atau mendukung. Wahiyya munasaratul kufar alal muslimin. Yaitu menolong orang-orang kafir untuk memerangi muslimin. Memerangi orang-orang kafir untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Faman ahabbal kufar wa nasarahum alal muslimin fahuwa kafir. Maka siapa yang lebih mencintai orang-orang kafir dan kemudian dia justru menolong dan membela orang-orang kafir dalam melawan muslimin, terjatuh mereka dalam ucapan Allah tadi, faulaika minhum atau fa innahu minhum, maka orang ini golongan mereka, golongan orang-orang kafir. Kenapa membelanya membela orang kafir, cintanya pada orang kafir, bahkan ketika perang orang-orang ini yang katanya beriman ternyata mereka membela orang kafir berbaris di barisan kufar munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Kata Allah, orang-orang yang beriman alhamdulillah yahdikumullah aslah falah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta mereka dan nyawa-nyawa mereka di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan juga orang-orang yang menolong mereka, memberikan tempat pada mereka. walaupun tafsirnya adalah Muhajirin dan Ansar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tidak dengan namanya, tidak dengan ta'yin Muhajirin atau Ansar, tetapi dengan sifat-sifat mereka. Maka termasuk pula dalamnya mereka-mereka yang menolong walaupun bukan orang-orang Ansar. Alladzina amanu, orang yang beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah, dan juga orang-orang yang awaw wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, maka mereka itu sebagian mereka wali-wali untuk sebagian yang lainnya. Ini wala. Wala dengan keislaman. Maka mereka saling mencintai, saling membela, saling mendukung. Yang ini berjihad fisabilillah, yang ini hijrah, yang ini memberikan tempatnya. Tawaddah, silakan di tempat saya. Saya berikan tempatnya, saya bantu. Saya berikan kepada kalian fasilitasnya. Dan ketika perang, kami bantu kalian. Masya Allah. Ini ba'duhum awliya ba'am. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Walladzina amanu, ada pun orang yang beriman. Walam yuhajiru, tetapi tidak berhijrah. Malakum min walayatihim min syai, maka tidak ada bagi kalian perwalian, enggak perlu berwala kepada mereka sedikit pun. Hatta yuhajiru, hingga mereka mau hijrah. Alhamdulillah, mereka-mereka yang tidak mau hijrah, maka mereka berarti lebih senang tinggal bersama musyrikin. Di tengah-tengah kaum musyrikin, yatara'a narahuma, saling melihat apinya, api dapurnya. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Bari'un, aku berlepas diri dari mereka-mereka yang tinggal di tengah-tengah musyrikin, yatara'a narahuma. Bagaimana ketika perang mereka dipaksa oleh musyrikin untuk keluar melawan muslimin. Fa'nabidina azakumullah, ketika ditanya fima kuntum, kenapa kalian? Mereka tidak bisa menjawab. Dengan kecuali dengan kalimat kunna mustada'afina fil ard, kami ini lemah, kami dipaksa, kami begini, kami begitu. Apakah alasan itu diterima? Tidak. Alam takun ardallahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, tidakkah bumi Allah luas? Kemudian kau hijrah meninggalkan mereka. Berarti di mana kesalahannya? Ketika mereka sampai terbunuh di barisan musyrikin padahal dia muslim, karena tidak hijrah. Maka ketika dia tanya fima kuntum, mereka menjawab kunna mustada'afina fil ard, Allah jawab alam takun ardallahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas dan kau bisa hijrah? Maka mereka-mereka yang hijrah ke Madinah atau hijrah ke kaum muslimin, tinggal bersama muslimin, tinggal bersama orang-orang yang beriman, membantu mereka, mendukung mereka, maka ini ba'duhum awliya'u ba'd. Adapun mereka yang tidak hijrah, malakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka wali-wali kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, istansarukum fid din, meminta bantuan kalian dalam masalah agama, fa alaikumun nasr, maka kalian wajib membela, wajib menolong. Illa, kecuali ala qaumin bainakum wa bainahum mitsa, kecuali kepada satu kaum yang kalian punya janji, punya ikatan, perjanjian untuk tidak perang. Sebab agama ini yang mulia ini menjaga betul janji, menjaga janji. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau sudah ada janji untuk tidak perang, maka katakan maaf, aku punya perjanjian dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Kemudian Allah gambarkan orang-orang kafir. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, maka mereka sebagian wali bagi sebagian yang lain. Artinya kalian tidak termasuk mereka, mereka bukan kalian. Mereka wali-wali mereka sendiri. Sebagian mereka wali terhadap sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Qanifirin a'azakullah, ini berkait dengan yang sebelumnya tadi. Perintah untuk menolong orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak melakukan, akan terjadi kerusakan besar, akan terjadi fitnah. Falwala ulil kufar yakunu bil mahabbah lahum wal munasarati lahum. Maka yang namanya wala kepada orang-orang kafir yang diancam dengan ancaman-ancaman berat sampai dikatakan faulaika minhum atau dikatakan fa innahu minhum, siapa yang berwala pada orang kafir maka termasuk golongan mereka, adalah dengan mencintainya dan menolong mereka terhadap muslimin. Menolong mereka terhadap muslimin. Ini betul-betul na'udzubillah menunjukkan kalau hatinya memang fizik, hatinya memiliki penyimpangan, hatinya memiliki kekufuran. Bisa bil aqwal dan bisa dengan afal. Pembelaan tadi, kecintaan tadi, bisa dalam bentuk lisanan, ucapan-ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Tidak hanya dengan perbuatan saja, tidak hanya dengan lisan saja. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan dua-duanya. Adapun dengan ucapan-ucapan seperti madhil kuffar wa tsana'i 'alaihim, memuji orang kafir, menyanjung mereka. Lihat orang kafir, hebat mereka, bagus mereka, akhlaknya lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Astagfirullah. Dilihat orang ini dari ujung kepala sampai ujung kakinya kelihatan muslim. Tapi mulutnya astagfirullah. Menyatakan bahwa Al-Quran itu turunnya kepada muslimin. Tapi ternyata dipraktekannya di kalangan orang Yahudi di Eropa. Saya bengong. Maksudnya apa? Mereka lihat dalam masalah ini tepat, dalam masalah itu bagus, dalam masalah ini dunia ternyata. Kerapiannya dalam masalah dunia. Keteraturan dalam masalah dunia. Mereka kagum. Dan kemudian ucapannya berkata bahwa mereka menerapkan agama ini. Sedangkan kaum muslimnya malah tidak mengerjakannya. Mereka lebih bagus dari kalian. Mereka demikian dan demikian. Qanibudin a'azakumullah. Wallahu ta'ala alam apa yang ada di hati mereka. Apakah memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul sudah dipenuhi kekafiran dalam hatinya? Atau orang-orang yang sangat lemah imannya? Wallahu ta'ala alam. Adapun dengan af'al, dengan perbuatan, misal munasaratil kuffar, menolong mereka, musyrikin memerangi muslimin. Ternyata ada sekelompok muslimin malah membela orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrikin tadi, membantunya, mendukungnya dengan perbuatannya. Bisa pula dengan tasyabbuh bihim, dengan menyerupai mereka, meniru mereka, ingin sama dengan mereka. Ila ghairi dzalika min anwa'i mawalatil kufar, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk wala kepada orang-orang kafir. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ingat ancaman-ancaman tadi. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang berwala kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu musuh kalian, musuh Allah dan musuh kalian. Orang-orang kafir itu adalah hadallah wa rasulah. Allah sebutkan dengan berbeda-beda. Yang pertama Allah katakan la tattakhidul yahud wan nasara awliya, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, orang dekat kalian yang kalian cintai, yang kalian bela. Jangan disebut dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kalimat la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum, jangan ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Jangan berwala kepada mereka-mereka yang merupakan musuh Allah dan musuh kalian. Tadi disebutkan dengan ta'yin Yahudi dan Nasrani. Kemudian disebutkan dengan sifatnya mereka musuh kalian dan musuh Allah. Dan disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Jangan sekali-kali orang beriman cinta berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Man haddallaha wa rasulah. Digambarkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikan mereka musuh. agar menjadikan mereka adalah orang-orang yang kita benci pada mereka, berlepas diri dari mereka. Mereka Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, mereka disebut oleh Allah aduwakum, musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah, dan disebut pula dengan manhadallah, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya. Khamilina azakumullah, sifat-sifat tadi seharusnya menjadikan orang-orang beriman benci pada mereka, musuh terhadap mereka, tidak menolong mereka, tidak membantu mereka. Yang semestinya harusnya bara', berlepas diri dari mereka. Wal bara'ah, yang namanya bara'ah, anta tabarra' min dinil musyrikin. Pertama, berlepas diri dari agama mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Kama qala Ibrahim, sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam, dan juga walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya dari para anbiya, dari para nabi, menyatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Qul inna na'azukumullah, liyat inna bura'a'u minkum qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun. Telah ada pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, ada uswah. Apa? Idh qalu, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, liqaumihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah, dari apa-apa yang kalian ibadahi. Kafarna bikum, kami kufur pada kalian, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah, dan tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya, hingga kalian beriman kepada Allah saja, hingga kalian beriman hanya kepada Allah. Ini yang namanya bara'. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari apa? Dari agamanya atau dari orangnya? Dua-duanya. Dari orangnya dan dari agamanya. Dalam surat Al-Mumtahan, tabarru minhum wa min dinihim. Berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari agama mereka. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata mereka, Ibrahim dan para anbiya, kami kufur pada kalian, dan tampak pada kami dan kalian permusuhan, antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian, abadan, selama-lamanya. Selama mereka masih musyrikin. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya, baru bara tadi hilang, berubah menjadi wala. Kalau dia sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada bapaknya dan kaumnya, inni bara'un mimma ta'budun, kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ditunjukkan dengan sikap dan ditunjukkan dengan ucapan, aku berlepas diri, saya enggak ikut-ikutan, saya sudah mengatakan bahwa itu syirik. Berlepas diri. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku atau mengadakan aku. Yang dikecualikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Khana bi na'azukum Allah, lihat ucapan bara'ahnya Ibrahim alaihi salam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimatan baqiyatan. Kalimah yang baqiyah, kalimat yang kekal terus, fi aqibih, di belakangnya, di keturunannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha, berlepas diri dari semua ilah, yang dikecualikan hanya Allah, illallah. Maka apa yang diucapkan oleh Ibrahim tadi alaihi salam adalah makna tafsir kandungan dari la ilaha illallah. Inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari sesembahan kalian seluruhnya. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Berlepas diri dari semua ilah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itu yang dikatakan ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Fatabarra'a minhum wa min dinihim. Berarti Ibrahim berlepas diri dari mereka dan juga dari agama mereka, termasuk dari bapaknya sendiri. Beberapa ayat mengecualikan ucapan Ibrahim, kecuali ucapan Ibrahim kepada bapaknya, sa'astaghfirulaka, aku akan mintakan ampun kepada Rabbku untukmu. Qul inna a'udzubikumullah, baca ayat lainnya, falamma tabayyana, ketika sudah jelas bahwa bapaknya dari kalangan mereka, min ashabin nar, maka tabarra'a minhu, Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Artinya walaupun bapaknya sendiri, beliau berlepas diri. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, apakah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka ataupun keluarga mereka, tidak akan memberikan kasih sayang pada orang-orang kafir. Wa minal bara'ah, dan termasuk al-bara', termasuk berlepas diri, annaka la tastaghfir, termasuk bara'ah adalah tidak memintakan ampun untuk mereka. Orang kafir kok didoakan? Tidak memintakan ampun kepada mereka. Wala tad'u lil musyrikin wal kafir hayyan aw mayyitan, tidak mendoakan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir, hidupnya atau matinya. Dengan kebaikan-kebaikan, tidak boleh mendoakan kebaikan untuk orang-orang kafir hidupnya dan matinya. Adapun ketika masih hidup, tidak ada yang diperbolehkan kecuali mendoakan hidayah. Dikecualikan di sini oleh beliau, oleh Syekh. In kana hayyan fa innaka tad'u lahu bil hidayah. Adapun ketika masih hidup, yang dibolehkan hanya mendoakan hidayah. Mendoakan hidayah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Mereka masih belum mengerti, mereka masih belum paham. Nah, walakin la tad'u lahu bil maghfirah, tetapi jangan doakan dengan ampunan, dengan kebaikan. Qala ta'ala, ma kana lin nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan juga bagi orang yang beriman, enggak pantas mendoakan ampunan, memintakan ampunan untuk kaum musyrikin, untuk orang-orang kafir. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat kalian. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka itu adalah ashabul jahim. Qanibirina azakumullah kaum muslimin sahramati. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ma kana lin nabi, tidak pantas bagi nabi, tidak pantas juga untuk orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang kafir. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, maka jangan dimintakan ampun untuk mereka. La taqum ala qabri, jangan berdiri di kuburannya mendoakan. Jangan. Jangan tastaghfir lahum, jangan memintakan ampun untuk mereka. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Kata Allah, adapun istighfarnya Ibrahim untuk bapaknya, padahal kafir, musyrikin, itu hanya karena janji yang dia sudah mengucapkan janjinya. La astaghfiranna lak, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu. Itu mau'idatin wa'adaha iya, janji yang memang yang dia janjikan untuk bapaknya. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas baginya annahu aduwwun, bahwa dia adalah musuh Allah, aduwwun lillah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahun halim, memang Ibrahim adalah orang yang selalu kembali dan sangat penyayang, sangat lembut alaihi salam. Ikhwan bin a'azakumullah, maka ketika Allah menyatakan la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang kalian cintai, maka maknanya adalah hendaklah kalian berikan bara'ah. Jangan kalian cintai mereka, tapi sebaliknya, jangan berikan bara'ah kepada mereka. Jangan kalian cinta pada mereka, tetapi hendaklah kalian benci kepada mereka dan berlepas diri dari mereka, dan jangan mintakan ampun untuk mereka. Fal bara'ah takunu minal musyriki. Maka yang namanya bara'ah terjadi untuk berlepas diri dari kaum musyrikin. Wa takunu min dinihim, dan juga terjadi terhadap agamanya, agama musyrikin. Berarti berlepas diri dari mereka, orang-orangnya, dan juga dari agamanya. Kama fi suratil kafirun, sebagaimana dalam surat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidun ma a'abadtum, wa la antum a'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Diucapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan, ya ayyuhal ladzina, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum a'abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Qul inna a'udzubikumullah, ini adalah bara'ah. Ini menunjukkan perlepas dirinya seorang mukmin dari orang-orang kafir, dari musyrikin, bahwa aku enggak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Berlepas diri. Aku dengan agama sendiri, kalian dengan agama kalian. Kaum muslimin yang saya hormati. Hadza ma'nahu, ini maknanya adalah bara'ah min dinihim, berlepas diri dari agama mereka. Walaysa kama yadhun ba'dun nas anna ma'nahul muwafaqah lahum ala dinihim, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa makna ayat ini katanya toleransi, mencocoki, membiarkan agama mereka. Kamu dengan agama kamu silakan, saya dengan agama saya. Bukan itu maknanya. Maknanya kalian bukan kami dan kami bukan kalian. Maknanya bara'ah. Maknanya berlepas diri. Bahwa aku bukan kalian dan kalian bukan kami. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah dan kami bukan penyembah apa yang kalian sembah. Ini bara'ah, bara'ah. Kok bisa diseret oleh ba'dun nas, oleh sebagian manusia, kepada makna silahkan kalian beragama dengan agama lain, boleh, dan saya dengan agama saya. Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang boleh? Apa dalilnya? Apa ayatnya? Apa hadisnya? Satu pun tidak ada yang menyatakan boleh. Semuanya menyatakan la, jangan, la ta'budu illallah, jangan beribadah kecuali pada Allah. Wa la tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan. Kok bisa ini jadi boleh? Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh selanjutnya, katanya mereka menganggap bahwa itu muwafaqah, kita mencocoki agama mereka, dalam artian membiarkan, setuju dengan agama mereka. Wa anna kullan lahu dinu, kullan lahu dinu, yakni masing-masing dengan agamanya sendiri-sendiri. Wa kullan hurrun fi aqidatihi, dan semua bebas dengan agamanya masing-masing, dengan akidahnya masing-masing. Kama yudandinun al-yawm al-an, sebagaimana yang mereka ucapkan, yang mereka ulang-ulang, sebagaimana yang mereka dendangkan, kalimat-kalimat toleransi. Qul inna a'udzu bikumullah, ini kedustaan atas nama Allah. Bagaimana mungkin ditafsirkan maknanya masing-masing dengan agamanya. Silahkan manusia bebas. Mau agama ini boleh, mau agama itu boleh. Semua agama sama. Falau kanal insan hurran fi aqidatihi. Kalau manusia bebas memilih akidahnya sendiri-sendiri. Kalau manusia bebas memilih agamanya sendiri-sendiri. Ada apa diturunkan Al-Quran? Ada apa diutus para Rasul? Apa fungsinya? Apa gunanya? Apa hikmahnya diutusnya Rasul? Kalau ternyata manusia bebas. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian. Kami dengan agama kami. Bebas. Kalau itu maknanya, untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa diutus Rasulullah SAW? Qal, kata beliau, falau kanal insan hurran fi aqidatihi lama arsalallahu ar-rusul. Kalau saja manusia itu bebas memilih akidahnya sendiri-sendiri, maka niscaya Allah enggak akan mengutus para rasul, wala anzal al-kutub, dan enggak akan menurunkan kitab-kitab, wala syara' al-jihad, enggak akan ada syariat jihad. Kalau manusia bebas silahkan memilih agamanya, maka percuma. Ada apa diutus rasul diturunkan kitab-kitab? Ada apa disyariatkan jihad fi sabilillah? Fal aqidah la budda an takuna wahidah. Adapun aqidah harus satu. Aqidah la ilaha illallah. Ibadatullah wahdah la syarikalah. Beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan diancam mereka-mereka yang menyembah pada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, diancam dengan ancaman azab. Azab di dunia dan azab di akhirah. Dan Allah contohkan azab-azab yang telah lalu, yang Allah timpakan kepada kaum-kaum musyrikin. Apakah kaum Ad, kaum Tsamud? Apakah kaum Nabi Nuh? Apakah kaum Madian? Ketika mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka menentang aqidah la ilaha illallah, Allah azab mereka di dunia. Dan kemudian nanti dilempar oleh Allah ila asyaddil azab, akan diazab nanti yaumul qiyamah dengan asyaddil azab, dengan azab yang lebih dahsyat lagi. Masa kok tiba-tiba jadi bebas? Silahkan beragama. Qulubina a'azakumullah. Qala, dikatakan, faman kafara wa arada nashral kufri wal qada'a alal islam fa innahu yuqatal. Maka siapa yang kufur dan menginginkan tersebarnya kekafiran atau ingin mengalahkan Islam atau menghabiskan Islam, fa innahu yuqatal, maka mereka diperangi. Ini kafir-kafir harbi. Dan disebutkan dengan kalimat faman kafara wa arada nashral kufri, dan menginginkan tersebarnya kekafiran dan menginginkan hilangnya Islam, maka mereka diperangi dengan jihad fisabilillah. Dan ini a'zamul bara'ah. Ini sebesar-besar bara'ah. Bara'ah dengan sikap, bara'ah dengan kalimat, dengan kata-kata, dan bara'ah dengan jihad fisabilillah. Fahadha huwal wala wal bara. Maka inilah yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Wala kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan bara dari orang-orang kafir musyrikin, kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh kaum mukminin, dari mereka-mereka yang haddallah, mereka-mereka yang menentang Allah SWT dan menentang Rasulnya. Al-bara minal musyrikin wal-bara minhum au min dinihim. Bara'ah berlepas diri dari musyrikin dan berlepas diri pula dari agama mereka. Wahada yastad'i annal muslim yabta'id anhum. Maka makna berlepas diri dari orang-orang kafir terkandung di dalamnya. Hendaklah seorang muslim mukmin menjauh. Menjauh. Hissan wa ma'nawiyan. Dari orang-orang kafir. Fala yusajiquhum, jangan berkawan berteman dengan mereka. Wala yusahibuhum, jangan menemani mereka. Wala yuakhihim, hampir sama maknanya, berteman, bergaul, berkawan. Fayabta'id anhum ghayatal bu'd, menjauh dari mereka sejauh-jauhnya. Wayahdhar minhum an yaftinuh, dan menjauh dari mereka, menghindari agar jangan sampai terkena fitnah-fitnah mereka. Fitnah-fitnah kadang-kadang dengan ucapan-ucapannya. Saya mau tanya, ternyata bukan tanya, tapi memberikan syubhat. Katanya tidak boleh nyembah batu, tapi kok kalian nyembah batu? Ini kata Nasrani ketika berkawan dengan seorang muslim. Akhirnya orang muslim itu bingung berapa lama. Lama. Sampai ketika dia bertanya kepada seorang ustaz, dijawab. Kenapa enggak baca surat ini? Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Rabb-nya Ka'bah ini. Kita enggak beribadah kepada batu. Mulai agak tenang. Qul inna a'udzubikumullah. Dapat syubhatnya dari siapa? Dari temannya. Karena dia menjadikan musuh Allah sebagai temannya, menjadikan orang kafir sebagai kawannya, maka dia termakan syubhatnya. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, yahzar minhum an yaftinuhu an ba'di ma anzalallah. Hati-hati, hindarilah, jangan sampai kamu terfitnah dengan mereka, akhirnya kamu ragu dengan apa yang Allah turunkan. Ragu terhadap ayat-ayat Allah, ragu terhadap hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilayka liyaftari alaina ghayrah. Hampir-hampir mereka memfitnah kamu. Memfitnah kamu artinya menggelincirkan, menyimpangkan. Anil ladzi auhayna, dari apa yang kami wahyukan, kata Allah, kepadamu. Litaftari alaina ghayrah, untuk engkau membikin dengan dusta yang lain selain itu, selain yang Allah turunkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menasehati dengan sayang kepada nabinya. Hampir-hampir saja mereka membikin fitnah engkau, sehingga engkau meninggalkan apa yang kami wahyukan, dan kemudian ingin agar engkau membikin yang lain selain yang kami turunkan. Apa diantaranya? Orang-orang musyrikin selalu meminta tuntutan-tuntutan yang selain apa yang Allah turunkan. Coba kalau kamu benar-benar Rasul, coba begini, coba begitu. Sebagian diwujudkan dengan berdoa pada Allah Ta'ala, sebagian lagi tidak Allah berikan. Dan Allah menyatakan kepada nabinya, walaupun sudah diberi mukjizat sebesar apapun, mereka enggak akan beriman, kata Allah. Allah Maha tahu. Kadang-kadang mereka minta diganti. Sesungguhnya agama kamu bagus, tapi sayang, kenapa kok enggak boleh begini? Kenapa enggak boleh begitu? Kenapa enggak boleh begini? Itu juga fitnah. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah, Rasulullah SAW ma'sum, terjaga dari kesalahan, terlindungi, terbimbing Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaganya, maka selamat. Tapi lihat mereka, orang-orang dari tokoh-tokoh madrasah islahiyah di Mesir, apa jadinya? Setiap dia berbicara selalu berkata, kami berbicara dengan cara-cara barat yang ilmiah. Apa maknanya? Masuk akal. Maknanya masuk akal. Dan termasuk buku mereka Hayat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tulisan seperti itu, Hayat Muhammad, tidak disebut dengan nabi, enggak disebut dengan sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Kecuali di akhir sekali saja. Apa? Kenapa? Karena dia berupaya untuk mencocoki kemauan orang-orang barat. Saya akan gambarkan secara betul-betul alamiah, yang ilmiah, yang kira-kira digambarkan bahwa ini manusia-manusia biasa tapi hebat. Baru terakhir ternyata dia Rasulullah SAW. Hei, kal, menulis di awalnya mukadimahnya dengan kalimat tariqatin gharbiyatin, dengan cara barat yang ilmiah, maksudnya aqliyah, sehingga mukjizat-mukjizat ditafsirkan semua oleh dia. Ini maksudnya begini, ini maksudnya supaya masuk akal. Ini korban, korban dari fitnahnya kufar. Setiap mereka dekat-dekat dengan Islam, selalu kalimatnya, ya sesungguhnya bagus agama kamu, tapi kenapa? Kok yang ini kok gak masuk akal? Kenapa yang ini gak masuk akal? Ini kok gak masuk akal? Qanibirin azakumullah. Ternyata mereka yang kalah. Ya sebentar. Kita rubah. Kita ganti. Yang ini kita rubah. Yang ini kita ganti. Akhirnya agama yang dirubah untuk mencocoki kemauan mereka, kemauan musyrikin, kemauan kufar, kemauan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qanibirin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dari dulu. Wa in kadu yas layaftinunaka anil ladzi awhayna ilayka litaftari alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila. Mereka hampir-hampir membuat fitnah kamu dari apa yang kami wahyukan, hampir-hampir menyelewengkan kamu dari apa yang kami wahyukan, dan agar engkau membuat yang lain selain yang kami wahyukan. Idzan lattakhadhuka khalila, kalau engkau mau, kalau engkau turuti mereka, mereka akan menjadikan engkau sebagai teman dekat, akan didekatkan oleh mereka, akan dipuji-puji. Wah, ada tokoh Islam yang bagus, tapi mereka tetap kafir. Aneh apa enggak aneh? Wah, tokoh kalian itu memang hebat. Dia benar-benar jenius, dia benar-benar pintar dan sebagainya. Tapi enggak mau Islam. Enggak mau masuk Islam. Hebat apanya kalau kalian enggak masuk Islam? Karena bicaranya betul-betul menyimpang dari Quran dan Sunnah, mereka ridho. Mereka ridho. Yang dipuji oleh orang-orang barat adalah tokoh-tokoh Islam yang membenarkan teori Darwin bahwa manusia dari kera. Wah, itu bagus itu. Siapa itu? Tokoh Islam yang saya kagumi katanya. Ada tokoh Islam dikagumi oleh orang-orang kafir. Kenapa? Kalau gak ada syekh, kalau gak ada sesuatu. Ternyata karena membenarkan teori mereka, teori orang-orang kafir bahwa manusia dari kera. Walaulah, kalau saja Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja bukan kami menetapkan engkau, mengokohkan engkau, niscaya engkau akan cenderung pada mereka sedikit. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau begitu niscaya kami akan rasakan kepadamu lemahnya kehidupan dan lemahnya kematian. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Kemudian engkau tidak akan dapati untukmu penolong atas kami. Diancam oleh Allah SWT. Dan diberitakan pula berita bahwa Nabi ma'sum. Laula an tsabbatnaka. Kalau saja bukan kami menetapkan engkau, menjaga engkau, mengokohkan engkau, mungkin engkau sudah terbawa mereka. Mungkin engkau sudah cenderung pada mereka syai'an qalila. Kalau begitu niscaya kami akan timpakan di'fal mamat atau di'fal hayat atau di'fal mamat, dan engkau enggak akan mendapati penolong-penolong. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, dari ayat ini dan ayat sebelumnya, kalimat bara'ah ya ayyuhalladzina amanu la a'budu ma ta'budun, kami enggak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Ini bara'ah, pelepas dirian. Dan menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh tanazul, enggak boleh ngalah an syai'in min dinina liirdaihim, enggak boleh ngalah sedikit pun dalam masalah agama kita untuk meridhokan mereka. Jangan. Mau masuk Islam alhamdulillah, kalau enggak mau selesai. Yang penting kita sudah sampaikan. Kenapa harus mengorbankan agama supaya mereka masuk Islam? Ucapan-ucapan kufur yang terjadi pada mereka, pada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dari kalangan aqlaniyun, rasionalis, setiap mereka ditegur ucapanmu kufur, ucapan menyimpang, dan seterusnya, jawabannya selalu, kita berupaya supaya orang barat itu bisa nerima. Kita berupaya supaya orang-orang kafir itu bisa nerima, orang-orang Eropa bisa nerima, supaya mereka bisa menerima Islam yang betul-betul cocok dengan akal. Kenapa? Kalau mereka beriman, mereka tidak beriman, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Sudah sering kita sampaikan bahwa dakwah ini bukan dagang. Bukan dagang kue. Kalau enggak cocok dengan keju, ganti kismis. Kalau enggak cocok kismis, ganti dengan kacang supaya laku. Agama Anda, agama sudah utuh baku. Silakan. Mau silakan, enggak mau enggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan. Bukan enggak apa-apa dalam artian enggak diancam, bukan. Artinya aku sudah menyampaikan, aku berlepas diri dari kamu. Aku sudah menyampaikan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang jelas. Penyampaian menerangkan ini hak, selesai. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima, maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki. Fala yajuzu tanazul. Tidak boleh kita ngalah. Jangan dikorbankan agama. Liirdaihim, untuk membuat ridha mereka. Bal natamassak bidinina. Bahkan kita berpegang dengan kokoh kuat dengan agama kita sendiri. Walanatanazal an syai'in minhu, dan kita tidak mau menguranginya sedikit pun daripadanya. Liajl irdaihim, untuk meridhakan mereka. Tidak. Kita tidak ngalah sedikit pun, tidak mundur sejenak pun, sejengkal pun, tidak dikurangi agama ini sedikit pun. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Fahum la yurdu hatta tansalikha min dinina kulliyatan. Karena mereka enggak akan puas. Kamu ngalah satu perkara, mereka belum puas. Minta yang kedua. Kamu ngalah yang kedua, mereka ingin yang ketiga. Kamu ngalah yang ketiga, mereka ingin terus sampai engkau berlepas diri dari seluruh agama ini. Dari semua hukum-hukumnya, dari semua syariatnya, sampai betul-betul tansalikha min dinina kulliyah, hatta atau hingga engkau terlepas dari agama ini secara keseluruhan, baru mereka ridha. Apa kata Allah? Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha 'ankal yahud, enggak akan ridha kepadamu orang Yahudi dan orang Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, millatul kufur. Milah mereka yang mana? Yang Yahudi apa yang Nasrani? Atau yang musyrikin? Tidak peduli. Pokoknya kafir. Unik ya. Kalau Islam kan mengajak mereka supaya masuk Islam. Dari Nasrani supaya masuk Islam. Kalau jadi Yahudi kita belum puas. Saya masuk Islam. Kalau mereka enggak. Yang penting tinggalkan Islam. Kalau sudah berpindah ke agama lain, bagus. Kami ridho. Yang penting jangan Islam. Itu perbedaannya. Hatta tatabbi'a millatahum, yani millatul kufur. Hadza alladhi yuridun, inilah yang diinginkan oleh mereka. Jangan dikira ketika kita ngalah satu masalah kemudian mereka ridha. Tidak. Ridha di satu sisi tapi tetap menagih yang lain. Wah, itu bagus sekali. Tapi kenapa yang ini? Kenapa yang itu? Selalu mereka protes. Maka kalau diberikan pada mereka, mereka terus akan menuntut hingga tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti agama mereka atau mengikuti milah mereka. Yuriduna an natruka dinana wa nasira ma'hum. Mereka menginginkan agar kita meninggalkan agama kita dan mengikuti jejak mereka, mengikuti ajaran kafir mereka. Qala ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat berharap kalau kalian kufur seperti mereka kufur, fatakununa sawa, sehingga kalian sama dengan mereka. Yang penting sama-sama kafir. Yang penting jangan Islam. Hati kecil mereka, khususnya Yahudi, tahu bahwa Islam ini benar. Sedangkan mereka salah. Maka diajak, digoda, dibikin berbagai macam fitnah-fitnah supaya kaum muslimin meninggalkan agamanya. Kalau muslimin sudah meninggalkan agamanya, sudah sesat, sudah kufur, walaupun masih atas nama Islam, mereka sudah ridho. Mereka sudah ridho. Yang penting sudah jadi aliran sesat. Maka jangan heran kalau orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani mendukung Rafidhah Syiah. Membantu mereka dengan harta mereka, membantu mereka dengan berbagai macam fasilitas mereka, dibantu. Syiah dibantu. Kenapa? Mereka tahu. Oh, Syiah itu ajaran Islam yang sudah kafir, sudah sesat, sudah menyimpang. Mereka tahu itu. Kalau didukung akan membuat kerusakan di tengah kaum muslimin. Mereka tahu. Lihat ya khonuna na'azakumullah. Dikatakan, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka berharap kalau kalian kafir seperti mereka kafir, maka kalian sawa, kalian sama dengan mereka. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus memerangi kalian sampai mengembalikan kalian dari agama kalian. Enggak disebut kemana. Enggak disebut kemananya. Disebutnya sampai kalian meninggalkan agama kalian. Jadi apa aja yang penting meninggalkan agama kalian. Qul inna a'udzubikumullah wa la yazaluna yuqatilunakum. Mereka terus memerangi kalian. Terus memerangi kalian sampai kalian melepaskan agama kalian. Kalau belum lepas dari agama kalian, masih tetap memegang sunnah, memegang tauhid, mereka enggak akan ridho. Teroris, ya. Harus dibasmi teroris. Sudah tuan, kata bawahan-bawahannya. Sudah tuan, belum. Itu masih sudah kami tangkap kemarin. Belum, itu masih ada itu. Calon-calon teroris mana? Itu di masjid-masjid yang mengkaji tauhid, mengkaji sunnah. Qadirin azakumullah. Masa dikatakan sebagai sumber teroris adalah Universitas Madinah. Bayangkan. Apa yang diajarkan di sana? Kalian semua tahu. Sebagian kalian sudah belajar di sana, sebagian kalian sudah pernah ke sana, tahu. Bahkan ada yang sekolah sudah lulus di sana. Apa isinya? Diajarkan masalah terorisme? Tidak. Kenapa? Sampai orang Yahudi, tokoh mereka, tokoh besarnya, berbicara bahwa itu harus diganti kurikulumnya. Harus diganti. Kenapa enggak Syiah saja yang dikatakan? Itu Universitas-universitas Syiah sana di Qum itu membuat teroris. Kenapa enggak dikatakan? Enggak apa-apa kalau Syiah mau ngerusak, mau apa silakan, karena itu merusak Islam. Tetapi kalau diajarkan tauhid, ajaran sunnah, ini yang bahaya. Walan tardha, enggak akan ridha Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Berarti yang jadi musuh mereka hakikatan, yang jadi musuh mereka secara sebenar-benarnya adalah agama tauhid, agama Islam yang hakiki. Adapun yang menyimpang sesat, mereka senang. Balalah ahlul balal, mereka suka, mereka dukung. Dari satu sisi ribut teroris, itu harus diganti kurikulumnya, itu mencetak teroris katanya. Universitas Islam Madinah disuruh diganti kurikulumnya karena mencetak teroris. Tetapi teroris yang hakiki dibantu oleh mereka. Para pemberontak yang ngakunya jihad dibantu. Dari mana senjatanya? Dari mereka. Khonafidina azakumullah. Ada keanehan kan? Sesungguhnya kalau kita baca ini tidak aneh. Karena memang yang mereka benci adalah Islam yang benar, yang mereka gak suka. Fala yazaluna yuqatilunakum, maka mereka akan terus memerangi kalian hingga kalian dikembalikan dari agama kalian, disesatkan. Fahum la yardihim at-tanazul an syai'in min dinina, maka mereka enggak akan ridha dengan ngalahnya kita satu perkara. Mereka akan minta yang berikutnya. Maka jangan ngalah sedikit pun, jangan dikorbankan agama sedikit pun untuk meridhakan mereka. Jangan. Bala budda an natruka dinana kulli wa nattabi'uhum. Bahkan semestinya mereka mengharapkan, atau bukan sepertinya, mereka sungguhnya mengharapkan agar kita meninggalkan agama kita seluruhnya dan mengikuti mereka. Hadzal ladzi yuridun, inilah yang mereka inginkan. Qanifidina azakumullah, jangan ngalah dengan mereka, atau jangan kita kalahkan sedikit pun dari agama ini untuk meridhokan mereka. Jangan kita kurangi sedikit pun untuk meridhokan mereka, karena enggak akan ridho mereka sampai kita tinggalkan seluruh agama ini. Itu yang mereka inginkan. Wa nahnu la natanazal an syai'in min dinina abadan, maka kita enggak akan ngalah, enggak akan kita korbankan sedikit pun dari agama ini abadan selama-lamanya. Li'anna tanazul an syai'in min ad-din huwa al-mudahana, karena ngalah dalam masalah agama, mengorbankan agama untuk meridhokan mereka, itu yang disebut dengan mudahana. Itu disebut dengan mudahana. Al-mudahana al-manhiyah. Mudahana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'al mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun." Kata Allah, "Fala tuti'al mukadzibin." Jangan turuti, jangan taati para mukadzib. Jangan turuti mereka, kemauan para mukadzibin, kemauan pada orang-orang kafir, para orang-orang mukadzib, orang-orang yang mendustakan agama. Jangan turuti mereka. Jangan turuti kemauan mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau kalian bermudahana, maka mereka pun akan bermudahana. Mereka berharap kalau kalian bermudahana. Apa makna mudahana? Al-mudahana tanazul an syai' min dinina. Tanazul, ngalah dalam satu perkara dari agama kita. Kita ingin kalian itu meninggalkan masalah ini nih. Sebab ini membuat kita gelisah. Yang mana? Itu. Kalian bicara tentang masalah Nabi Isa, begini-begini, itu kan bagi kami adalah Tuhan. Kalau ngalah dalam masalah itu, niscaya akan datang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita justru berkewajiban menegakkan agama dan menerangkan bahwa Isa alaihissalam adalah seorang rasul, bukan Tuhan, bukan ilah, bukan satu yang tiga, tiga yang satu, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Subhanallah amma yaqulun, uluwan kibira. Maka kalau kita ngalah dalam masalah itu, ya kita ngalah dalam masalah agama, kufur. Na'udzubillah. Itu tanazul yang mengerikan. Masih ada lagi tanazul-tanazul yang di bawah itu, seperti tanazul dalam masalah hukum. Hukum ini dikurangi. Kenapa? Meresahkan masyarakat. Hukum ini dikurangi, mengganggu masyarakat. Apa ada ajaran Islam yang meresahkan masyarakat? Apa ada ajaran Islam yang mengganggu? Tidak ada. Oh, itu suara azan yang berkumandang. Kita kan terganggu agama lain. Lah kalian hidup tengah-tengah kaum muslimin, menuntut kami untuk ngalah sama kalian. Terbalik. Kalian yang harus menyesuaikan. Kalau mau hidup di sini, kalau enggak minggir. Kan begitu. Masa kemudian kita yang ngalah? Jangan keras-keras adanya, volumenya dua aja. Kenapa? Kasihan itu tangga kita Nasrani. Saat-saat yang memang harusnya kaum muslimin sudah bangun, harusnya semua masyarakat sudah bangun, niscaya akan membantu makmurnya negara ini. Ya Pak ya, mereka aktivitas lebih pagi, lebih makmur. Itu kalau kalian menghitungnya dengan kemakmuran. Kita menghitungnya dengan agama. Agama Allah demikian. Maka ekonomi na'azakullah, tentunya mereka harus ngalah. Di negeri mereka, karena mayoritas kufar, musyrikin, kemudian umat Islam yang disuruh ngalah, tidak boleh keras-keras azannya. Tidak boleh sama sekali, haram bagi mereka. Mereka punya alat mengukur suaranya. Bukan azan, atau sudah jelas tidak boleh. Amin, itu direkam. Oh enggak melanggar. Mereka menyetel lagu sekeras-kerasnya, enggak ada masalah. Tapi aminnya kaum muslimin di Australia ketika itu diukur oleh intelnya. Oh enggak, ternyata enggak mengganggu. Karena ada laporan dari masyarakat katanya mengganggu. Khamilina azakumullah. Itu kalian mayoritas, kalian bisa berbuat seperti itu. Sekarang di sini, masa kita yang harus ngalah? Ajib. Ajib. Fahum la yurudun. Mereka enggak akan rida. Kalau kita kalah masalah ini, mereka akan minta yang kedua. Kita kalah dalam masalah yang kedua, mereka minta yang ketiga. Kita ngalah dalam masalah yang ketiga, keempat, kelima, mereka terus menuntut. Dan sampai mereka menginginkan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kita meninggalkan agama. Na'udzubillah. Maka Allah katakan fala tuti'il mukadzibin. Jangan turuti orang-orang kafir. Jangan turuti kemauan mereka. Wa antulau tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau engkau mau mudahana, maka mereka pun akan bermudahana. Maka Allah juga berfirman dalam ayat lain, afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan berita ini kalian bermudahana, kata Allah? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan berita ini, dengan Quran ini, kalian bermudahana, kalian ngalah? Jangan. Jangan. Ini ingkari. Maknanya jangan. Apakah dengan Quran kalian ngalah? Yani mengalahkannya dengan tuntutan-tuntutan mereka, orang-orang mukadzibin. Aina truk syai'an minhu irda'an lil kufar. Apakah kita akan meninggalkan Al-Quran atau sebagian Al-Quran karena mencari ridha'nya orang-orang kafir? Fala yajuzu tanazul an syai', maka tidak boleh ngalah dalam masalah ini sedikit pun. Dalam masalah Al-Quran, jangan ngalah sedikit pun. Dalam masalah agama, jangan ngalah sedikit pun. Li ajli irda'ihim, jangan ngalah karena ingin mencari keridhaan mereka. Bal natamassak bidinina wa biqur'anina, bahkan kita tetap berpegang dengan agama kita dan kita berpegang dengan Quran kita. Khonifidina a'azakumullah. Demikian masalah bara'ah dari orang-orang kafir, dan nanti akan ada beberapa kecualian sedikit yang akan dibahas pada session berikutnya biidznillah ta'ala, yaitu tentang masalah bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam masalah duniawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.